وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin wal muslimat hadirin wa hadirat dan juga para pendengar di muslim di mana saja berada, wafaqallah wa iyyakum lima yuhibbu wardah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari berbahagia ini, alhamdulillah Allah SWT masih senantiasa memberikan taufik dan tayyisir kepada kita sehingga langkah kita Allah mudahkan untuk bisa datang di majlis al-ilmu. Dan sebagaimana telah kita ketahui, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih bersama dengan Sahih Al-Jami' karya Imam Al-Muhaddithin Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, dan masih dalam kitab yang sama, Kitabul Ilmi. Dan kita akan membahas pada kesempatan kajian kali ini babu fadl ilmi. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwah sekalian, dulu pada bab yang telah lalu juga telah dijelaskan tentang bab keutamaan ilmu. Kenapa Imam Bukhari kemudian mengulang bab ini pada bab yang ada di hadapan kita ini? Sebagian para ulama mengatakan bahwa aslinya bab fadl ilmu adalah bab ini. Adapun bab yang terdahulu tentang bab fadl ilmu itu adalah hasil dari mungkin salah satu di antara penulis dari Sahih Bukhari menambahkan bab fadl ilmi. Aslinya yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bab fadl ilmu pada bab ini, bukan pada bab sebelumnya. Sebagian para ulama mengatakan yang mungkin yang dimaksud dalam bab ini adalah bab ziyadatul ilmi. Kalau bab yang terdahulu adalah bab fadl ilmi, bab tentang keutamaan ilmu, maka pada bab ini makna dari bab fadl ilmi adalah bab ziyadatu ilmi, bab tentang apa? Bertambahnya ilmu. Ini mungkin beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama tentang munasabah kaitannya dengan bab yang di mungkin sebagian orang mengira bahwa ini adalah bab yang berulang kembali pada bab yang sebelumnya. Ada bab ini dan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya menjelaskan tentang apa bayan rafa'ih, jadi penjelasan tentang apa terhapusnya ilmu dan munculnya kejahilan. Adapun bab ini adalah menjelaskan tentang keutamaannya. Sama-sama tentang ilmu, hanya beda sifatnya. Pada bab sebelumnya menjelaskan tentang apa terangkatnya ilmu atau terhapusnya ilmu. Pada bab ini tentang bertambahnya al-ilmu, begitu. Sama-sama menjelaskan tentang ilmu, begitu. Adapun hadis yang didatangkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, beliau katakan qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ana naimun utitu biqadhil labanin fasharibtu hatta anni la ara rayya wa rayya yakhruju min yakhruju fi adfari thumma ataitu fadli umar bin al-khattabi qalu fama awwaltahu ya rasulullah qala al-ilma. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan telah meriwayatkan hadis kepada kami Sa'id bin Ufairin. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepadaku Al-Laythu Al-Laythu bin Sa'ad. Kemudian beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada Uqailun dari Ibn Syihab An Hamzata dari Hamzah Ibn Abdullah Ibn Umar Anna Ibn Umar bahwasanya Abdullah bin Umar telah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baina ana naimun, nah ketika aku dalam keadaan tidur utitu biqadah labanin, aku diberikan segelas susu fasharibtu, maka aku minum susu tersebut hatta anni la ara rayya yakhruju fi adfari, hingga aku sungguh-sungguh melihat ray yang dimaksud adalah apa, cairan begitu keluar dari kuku-kuku atau jari jemariku, itu berarti kuku ya, keluar dari kuku-kuku. Thumma ataitu fadli, kemudian aku berikan sisa dari susu yang beliau minum kepada Umar Ibn Al-Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, fama awwal tahu ya Rasulullah, bertanya kepada Nabi SAW, apa yang engkau tafsirkan mimpi tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, qala al-ilma. Beliau menjelaskan bahwa kelebihan dari susu yang beliau minum kemudian sisanya diberikan kepada Umar, maka kelebihan ini beliau takwilkan, beliau tafsirkan dari mimpi ini adalah apa? Maknanya ilmu. Tapi ada pun para rawi dari hadis-hadis ini, yang pertama Sa'id bin Ufairin. Ini sudah kita jelaskan, salah satu di antara guru dari Imam Bukhari, seorang yang thiqah. Kemudian yang kedua adalah Layth bin Sa'ad. Ini Imam Ahlul Masri. Imam Ahlul Masri. Dan beliau adalah imam di kalangan para ahli hadis. Dan semuanya sepakat tentang kesikahan beliau dalam masalah ilmu hadis. Kemudian yang kedua adalah Uqail Ibn Khalid Al-Aili. Ini juga telah dijelaskan, ini seorang yang thiqah. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in. Ini juga ma'ruf dengan kesikahannya. Kemudian yang kelima Hamzah Ibn Abdullah, ini juga seorang tabi'in. Ini anak dari Abdullah bin Umar bin Khattab, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kunyahnya Abu Umarah ya Quraisy Al-Madani, tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis dari bapaknya Abdullah Umar dan juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah seorang tabi', seorang tabi'in dan seorang yang thiqah. Ya, seorang yang thiqah. Dan saudaranya ada tiga, ada Salim, ada Ubaidullah. Ya. Dan beliau ini termasuk di antara rawi yang memiliki hadis sedikit sekali ya. Tidak banyak, sedikit. Nah, tapi ma'ruf dengan kasih kohanya. Adapun yang terakhir adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, huma juga telah kita jelaskan sirah beliau. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan mentakwilkan, mentafsirkan makna laban, susu dengan ilmu. Karena apa? Kenapa laban atau susu ditafsirkan dengan makna ilmu? Karena keduanya sama-sama memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya. Dan keduanya selalu mendatangkan kebaikan. Yang pertama adalah susu. Susu adalah apa? Minuman bagi manusia. Nah, yang memberikan kekuatan pada badannya. Ya. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi manusia dan memberikan kekuatan dan kesehatan pada badannya. Dan juga apa? Ilmu. Ilmu juga apa? Makanan dan minuman bagi manusia. Bagi apa? Bagi ruhnya. Ya. Ilmu adalah minuman dan makanan bagi ruh. Kalau susu bagi jasad manusia, adapun ilmu adalah makanan bagi ruh yang bermanfaat bagi manusia di dunianya dan di akhiratnya. Dan juga kalau kita dapatkan di antara banyak para ulama itu menjelaskan kalau seseorang mimpi minum susu atau mendapatkan susu, biasanya susu ini ditakwilkan, ditafsirkan salah satu di antara adalah bahwa orangnya di atas sunnah. Nah, menunjukkan bahwa susu di sini menunjukkan makna sunnah, juga fitrah, juga ilmu, juga Quran. Jadi kalau kita suatu saat kalau kemudian mimpi, terutama pada waktu-waktu yang biasanya mimpi itu mimpi yang shadiqah, ru'yah shadiqah, biasanya terjadi pada waktu sebelum fajar, ya namanya fajar, atau pada waktu duhur, ya pada waktu duhur. Itu dijelaskan oleh para ulama, waktu-waktu ini adalah waktu mimpi yang shadiqah. Karena mimpi juga kadang itu hanya sekedar jadi bunga tidur, ya. Kita mimpi sesuatu, maka itu bunga tidur. Tapi kadang-kadang mimpi itu adalah mimpi yang shadiqah. Seperti contohnya mimpinya para anbiya, itu wahyu, ya. Adapun bagi kita apabila mimpi pada waktu-waktu yang sebagaimana saya jelaskan tadi menjelang fajar atau pada waktu duhur, dan kalau itu adalah mimpi yang seperti kita dapatkan di sini, mimpi sedang minum susu atau mendapatkan hadiah berupa susu, itu biasanya ditakwilkan oleh para ulama, ditafsirkan berupa yang mana adalah sunnah, fitrah, ilmu, Quran. Ya. Kenapa? Karena susu itu adalah sesuatu yang pertama kali diminum oleh seorang apa? Seorang anak. Begitu lahir di dunia, yang pertama diminum adalah susu, susu ibunya. Maka susu ini menjadikan hayat kehidupan anak-anak ini tumbuh dan berkembang. Nah, tanpa susu, maka anak tidak mungkin bisa hidup. Demikian juga ilmu. Kalau susu sebagai penopang kehidupan badan seseorang, maka ilmu adalah penopang bagi apa? Kehidupan hatinya. Dari sisi ini benar takwil laban atau susu dengan ilmu. Dan juga sebagian para ulama menjelaskan susu dengan makna apa? Al-hayat, kehidupan. Kehidupan, ya. Juga kadang mempunyai makna apa? Asawab, pahala. Ya, pahala. Karena nanti di akhirat salah satu di antara sesuatu yang dipersiapkan Allah SWT kepada hamba-hambanya adalah apa? Lautan sungai dari susu. Min labanin musaffa. Dari susu yang betul-betul bersih. Susu yang betul-betul murni. Ya. Itu salah satu di antara minuman ahlul jannah. Ya. Dan juga kadang diartikan dengan makna apa? Al-mal wal halal, harta. Mendapatkan susu kadang ditakwilkan mendapatkan harta yang halal. Ya. Dan kemudian Nabi SAW kenapa mentakwilkan bahwa makna ilmu di sini, nah, susu kemudian ditakwilkan dengan makna ilmu, dan itu pada diri Umar. Kenapa? Karena yang pertama, fitrahnya Umar adalah fitrah yang salimah. Fitrahnya Umar adalah fitrah yang lurus. Dan juga agamanya. Maka dengan tambahan ilmu ini, maka bertambahlah kuatnya apa? Ilmu dan agama pada diri Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kita ketahui, mulai dari masuknya Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian setelah itu, pada saat itu kaum muslimin, Nabi SAW dan para sahabatnya ketika masih di kota Mekah, pada saat itu mereka sembunyi-sembunyi dan tidak berani menampakkan syiar-syiar Islam di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Tapi begitu Umar radhiyallahu ta'ala masuk Islam, maka mereka berani menampakkan syiar-syiar Islam di hadapan orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah yang kedua setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita lihat bagaimana tadbir Umar bin Khattab dalam mengurus, ya, mengurus apa, pemerintahannya selama 10 tahun lebih. Pada saat itu hampir seperempat dunia telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ya, mulai dari Mekah, dari Madinah sampai mendekati Afrika. Ya, kalau sekarang seperti Maroko, Maghrib al-Arab, itu sudah masuk daerah Afrika ya. Aljazair dan seterusnya sudah dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu. Sudah masuk ke Kabul, sudah masuk ke Sin, sudah mendekati Al-Hind, India, sampai kemudian di masuk mendekati Azerbaijan dan seterusnya di daerah apa yang dulu dikuasai oleh Rusia, dan seterusnya mendekati Eropa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, runtuhlah dua kekuasaan yang paling besar pada saat itu. Di timur adalah apa? Kerajaan Farsi, Kekaisaran Farsi. Kemudian yang kedua adalah di arah barat, yaitu apa? Kerajaan Romawi. Itu pada saat pemerintahan siapa? Umar. Tentu semuanya ini tidak mungkin berhasil kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Nah, kemampuan beliau dalam menguasai dan mengatur urusan negaranya, ya. Pada saat itu, pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu sudah disusun, ya, administrasi yang lengkap, terutama bagi apa? Bagi pasukan yang dikirim, gaji mereka, kemudian hak bagi keluarga mereka yang ditinggal, kalau mereka meninggal dan seterusnya, itu semua sudah disusun pada saat zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, begitu. Ya, kemajuan, sehingga kalau kita lihat di antara 100 orang yang punya pengaruh di dunia ini, Umar dimasukkan yang nomor 9. Nomor 9 termasuk di antara ulama, tokoh-tokoh yang banyak memberikan pengaruh pada perkembangan di dunia ini ya. Ini sehingga Nabi SAW mentakwilkan bahwa al-ilmu ini pada diri Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan mimpi para anbiya adalah hakun, ya. Ya. Jadi mimpi beliau ini adalah satu yang hak, bukan hanya sekedar takhayul atau bunga tidur, tapi adalah sesuatu yang hak dan benar-benar terjadi. Apa yang beliau mimpikan itu benar-benar terjadi. Sebagaimana kita lihat wakilnya, realitanya pada diri Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan juga di sini menunjukkan tentang keutamaan Umar, ya. Tentang keutamaan Umar. dan juga diperbolehkan apa? Untuk mentafsirkan mimpi ya. Tapi itu bukan sebagai pegangan. Hanya sekedar menafsirkan seorang mimpi, kemudian terutama kalau itu adalah mimpi yang baik ya. Kalau mimpi yang baik maka jelaskan dan sampaikan kepada teman atau kepada saudara. Tapi kalau kemudian mimpi yang jelek, jangan disampaikan. Ya. Terus orang mimpi ini luar biasa ya. Ya, kalau kemudian kita lihat banyak kejadian yang terjadi di dunia ini, terutama yang berkaitan dengan masalah mimpi, masya Allah ya. Dan kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW sering bertanya kepada para sahabatnya. Nah, dan bertanya kepada mereka dengan, man ra'a minkum ru'yan. Siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Kemudian di antara para sahabat menjelaskan, saya melihat seperti ini, wahai Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW juga menjelaskan tentang mimpi-mimpi beliau. Kalau antum baca hadis-hadis Nabi SAW, berapa kali kita lewati hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang mimpi Nabi SAW. Dan beliau jelaskan tentang takwil beliau. Dan ketika datang Yahya pertama kali kepada Nabi SAW adalah dengan bentuk apa? Bentuk mimpi. Ya, pada awal pembahasan Sahih Bukhari di sana ada bab abad al-wahyi. Yang kita bahas itu adalah salah satunya adalah mimpi. Mimpi Nabi SAW. Dan mimpi para nabi adalah apa? Hak. Dan benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar bunga tidur saja. Ya, maka diperbolehkan kalau kemudian seorang mimpi, ya, kemudian bertanya kepada seorang alim. Dan tidak setiap orang bisa ya, nah, bisa mentakwilkan dan mentafsirkan mimpi. Ya, kalau di dalam kisah-kisah para ulama, salah satu di antara ulama yang ahli dalam mentafsirkan mimpi adalah salah satu adalah Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Itu masya Allah kalau antum lihat dalam biografi beliau, banyak sekali kejadian orang datang kepada beliau bertanya bahwa saya tadi malam melihat seperti ini, kemudian datang kepada beliau, kemudian ditafsirkan. Dan tidak setiap orang mereka-reka mimpi. Dan juga salah satu di antara hal yang berkaitan dengan masalah mimpi, jangan kemudian kita mengatakan bahwa tadi malam saya telah bermimpi seperti ini dan seperti itu dan dusta. Bahwa mimpi itu datangnya dari Allah SWT. Kalau kemudian kita berdusta dalam masalah mimpi, maka seakan-akan kita berdusta atas nama Allah SWT. Lebih dari sekedar hanya sekedar dusta. Ya. Kalau kita berdusta, itu termasuk di antara perbuatan yang tercela, termasuk di antara dosa besar. Tapi kalau kemudian berdusta dalam masalah mimpi, ini lebih besar dosanya. Karena kita berdusta atas nama Allah SWT. Karena mimpi hakikatnya apa? Kalau itu adalah mimpi baik, itu datangnya dari Allah SWT. Ya. Jangan sampai kemudian kita mengatakan begini begitu, saya telah melihat di mimpi saya seperti ini, seperti itu, tetapi itu dusta. Hanya sekedar untuk apa? Mungkin ada tujuan-tujuan jelek yang enggak dia lakukan sehingga dia mendapatkan manfaat dari kedustaan tersebut. Ya, begitu. Sering kita dapatkan contohnya. Ada seorang datang kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bertanya, ya Syekh, saya melihat Nabi SAW. Taib, Syekh bin Baz mengatakan sifatnya. Sebutkan sifat-sifat yang kau lihat tentang diri Nabi SAW. Saya melihat Nabi SAW, kulitnya hitam. Ada. Tidak mungkin ini. Karena kita baca dalam hadis dari Nabi SAW, sifat Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau, warna kulitnya putih, rambutnya juga tidak keriting, dan seterusnya. Ya. Atau kemudian ada orang mengatakan, saya tadi malam bertemu dengan Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan begini, mengatakan begitu, dan seterusnya. Kalau kemudian kita tanya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepadamu? Nabi SAW menghalalkan bagi saya ini, itu, dan seterusnya. Sesuatu yang jelas ma'ruf itu adalah haram. Jelas ini dusta. Dan ini banyak dilakukan oleh kalangan sufi ya. Kata mereka, Kalian meriwayatkan hadis dari orang-orang yang telah mati. Ya toh, kalau kita meriwayatkan hadis di sini kan semuanya orang yang sudah mati, rawi-rawi sudah mati ratusan tahun yang lalu. Tapi kami meriwayatkan dari zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Hayyun la yamut. Lalu bagaimana bisa? Mereka mengatakan apa? Haddatsani Rabbi, telah meriwayatkan hadis kepadaku siapa? Rabbi, Rabbu. Ini jelas dusta. Apalagi yang berkaitan dengan masalah halal dan haram atau berkaitan dengan masalah syariah yang sudah tetap hukumnya. Dari situ kita bisa melihat kedustaan cerita orang seperti ini ya. Ya. Apalagi kemudian ditunjuk datang Jibril beberapa waktu yang lalu. Datang Jibril kepadaku kemudian mengatakan bahwa ini itu dan seterusnya. Nah, setelah Jibril pergi, datang kepada Rabbnya, katanya, Tuhan datang kepadaku. Nah, wa iyadan billah. Taib. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab al-fudya wa waqifun ala dabbati wa ghairiha. Dari penjelasan di bab ini, bab al-fudya, fudya atau fatwa ya. Maksudnya apa? Seorang alim, seorang mufti ditanya tentang sesuatu, wahwa waqifun, dan dia dalam keadaan waqif, berdiri ala dabah. Maksudnya apa? Sedang naik dabah, kendaraan, wa ghairiha atau yang lainnya. Kalau zaman dahulu mungkin kuda, unta, keledai, kalau zaman sekarang mungkin mobil dan yang semisalnya ya. Bagaimana hukumnya seseorang diminta fatwa dia dalam keadaan naik kendaraan atau naik yang lainnya? Apakah diperbolehkan? Begitu maksud daripada bab ini. Fatwa dari si mana bahasa adalah apa? Jawab fil hadis. Jawaban ketika ditanya. Jadi fatwa. Adapun yang berkaitan dengan masalah urusan agama, maka makna fatwa adalah apa? Jawaban yang diberikan oleh seorang faqih dalam masalah yang berkaitan dengan agama. Istaftaitu al-faqiha fi mas'alatin fa'aftani. Aku bertanya kepada seorang faqih tentang masalah dalam urusan agama, kemudian beliau memberikan jawabannya. Itu adalah fatwa. Dan hanya orang alim saja yang diperbolehkan berfatwa. Alim dengan syarat-syaratnya. Jadi beda antara seorang mujtahid dengan seorang mufti. Ya, sebagian para ulama membedakan ya, bahwa seorang mujtahid adalah mufti, tapi mufti belum tentu seorang mujtahid. Karena kadang-kadang seorang mufti itu hanya khusus pada madhab tertentu. Ini mufti Hanafi, ini mufti Hambali, ini mufti Syafi'i. Ketika ditanya tentang sesuatu, maka dia hanya mengambil fatwa-fatwa yang berkaitan dengan madhabnya saja. Kalau dia seorang mufti Hambali, maka jawabannya hanya sekilas yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan masalah yang ada pada madhabnya saja. Berbeda dengan seorang mujtahid lebih luas maknanya, cakupannya lebih luas, ilmu-ilmu yang dipelajari lebih luas. Dia harus paham tentang ilmu-ilmu alat, dia harus paham tentang masalah ilmu hadis, tentang sahih dan dhaifnya, dia harus paham tentang masalah tafsir, ahkamul Quran dan yang lain-lainnya. Nah, kadang kalau berkaitan dengan masalah madhab, seorang mufti Hanafi ya, itu dia hanya menghafalkan apa? Masalah-masalah yang ada di madhabnya saja dan jawabannya. Ketika di Pakistan sana ada daurah yang namanya daurah mufti. Itu para mufti ini, para muftun ini ya. Fatwa ini hanya mempelajari apa masalah-masalah yang ada pada mazhabnya saja, mulai dari bab thaharah, kitab sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya berkaitan dengan masalah-masalah tersebut yang semuanya ada di mazhabnya saja. Berbeda dengan seorang mustahid. Dia tidak terkait dengan apa mazhab tertentu. Ya, maka kita katakan bahwa seorang mustahid adalah seorang mufti, tapi seorang mufti belum tentu seorang mustahid. Allahu a'lam. Ya. Adapun alat dhahr, jadi di sini ya khawah, dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya Nabi SAW berada di atas punggung unta. Dalam hadis yang akan kita baca di sini, ya, hanya dalam hadis yang lainnya lebih dijelaskan secara terperinci bahwa pada saat beliau ditanya, beliau berada di atas punggung unta. Oleh sebab itu di antara para ulama ada yang apa namanya memberikan bantahan. Bagaimana di sini tidak disebutkan tentang Nabi SAW berdiri di atas kendaraan? Kenapa Imam Bukhari rahimahullah taala menjelaskan babul futya wa huwa ala dabbah? Nanti kalau kita baca hadisnya tidak ada sama sekali disebutkan tentang apa? Bahwa Nabi SAW berada di atas kendaraan atau di atas unta. Maka kita dapatkan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya menjelaskan bahwa Nabi SAW itu pada saat ditanya sedang berada di atas punggung unta. Jadi ini ya ikhwah ya, ini salah satu tarekah para ulama al-mustahidin. Jadi ketika antum ditanya tentang sesuatu, maka tidak boleh antum langsung menjawab dengan satu hadis. Satu hadis itu sudah, antum tidak melihat hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan masalah ini. Tarekah para ulama, ketika ada sebuah permasalahan, maka dia kumpulkan seluruh dalil yang ada dari Qur'annya, dari hadis-hadis yang ada, dia kumpulkan, kemudian setelah itu beristimbat dari dalil yang ada, sampai kemudian menyimpulkan bahwa masalah ini hukumnya seperti ini. Bukan kita pegang satu hadis, kemudian langsung mengambil kesimpulan, langsung berfatwa dengan hadis itu. Tanpa melihat mungkin di sana ada khilaf di antara para ulama. Ada yang rajih, ada yang marjuh. Mungkin hadis yang kita pegang ini hadis yang apa? Hadis yang mansukh. Hadis yang sudah mansukh. Ya, seperti ada seorang berfatwa mengatakan bahwasanya ketika seorang mengumpul istrinya, ya, ketika seorang mengumpul istrinya, kemudian tidak keluar air mani, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Ya, tidak wajib baginya untuk mandi. Berdalil dengan apa? Hadis, hadis yang sahih, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Innamal ma'u minal ma'i. Bahwasanya air itu berasal dari air. Maksudnya apa? Air mani itu berasal dari air mani. Berpegang dengan hadis ini sudah. Kalau tidak keluar mani, maknanya apa? Tidak wajib mandi. Sementara di sana ada hadis yang lain. Nah, ya, di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya asal orang ini sudah mengumpul istrinya, keluar mani ataupun tidak, maka wajib baginya untuk apa? Untuk mandi. Wajib alaih al-ghuslu. Seperti disebutkan idza jalasa baina syu'abil arba'a summa jahadaha faqad wajib alaih al-ghuslu. Dalam riwayat yang lain, wa in lam yunzil. Apabila sudah melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, maka wajib baginya untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Ini hadis yang lain. Hadis yang pertama sudah mansukh, dimansuhkan, dihapuskan oleh dalil yang kedua ini. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian dalam masalah seperti ini lebih baik jadi seorang yang mutabik saja. Ya. Mengetahui dalilnya, kemudian bertanya kepada para ulama. Nah, kemudian para ulama menjelaskan tentang dalil-dalil tersebut, kemudian dalil-dalil yang lainnya, kemudian beristimbat sampai mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya hukum permasalahannya adalah seperti ini. Ya, ini ya. Taib. Kalau kaitannya dengan bab ini dan hadis yang ada di depan kita, hadis ini kan berbicara tentang kedudukan Nabi SAW ketika ditanya. Sementara babnya berbicara masalah ilmu, kita katakan bahwasanya al-fatwa itu juga bagian dari ilmu. Kenapa? Karena ketika seorang mengeluarkan fatwa itu harus didasari atas ilmu. Ya, begitu. Tapi kita masuk pada hadis. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik ibn Shihab an Isa bin Talhah ibn Ubaidillah an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i bi Mina lin-nas yas'aluna. Faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج. وجاء الآخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis kepadaku Malik bin Anas dari Ibn Shihab, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab, an Isa Ibn Talhah Ibn Ubaidillah dari Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada bi Mina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqaf berdiri pada waktu hajjatil wada di Mina linnas, karena manusia yas'alunahu, mereka bertanya kepada beliau. Faja'ahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki kepada beliau. Faqala lam ash'ur fahalaktu qabla an adbah. Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ash'ur ay lam a'lam, aku tidak mengetahui. Fahalaktu qabla an adbah, aku mencukur rambutku sebelum aku menyembelih. Hewan. Ini kejadiannya pada tanggal berapa? Tanggal 10 Dzul Hijjah. Jadi urutannya, urutan manasik haji ya, biasanya dimulai tanggal 8. Tanggal 8 yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah ya. Yaumut Tarwiyah dari kota Mekah, jemaah haji menuju ke Mina. Kemudian setelah itu bermalam di sana. Setelah tulu syams, berangkat menuju ke Arafah tanggal 9, ini tanggal 8 ya. Paginya setelah tulu syam pergi ke Arafah. Kemudian sana berzikir tahmid dan seterusnya sampai berdoa. Sampai asar, kemudian asar di sana. Setelah asar menjelang maghrib berangkat menuju ke Muzdalifah untuk mabit di sana ya. Mabit di sana, kemudian setelah itu menuju Masjidil Haram, sholat subuh di sana, kemudian berangkat menuju apa? Menuju Jamarah, melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, 1, 2, 3 selesai, kemudian setelah itu apa? Mencukur rambut. Setelah tawaf pergi menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian setelah itu baru kemudian menyembelih. Ini para sahabat, di antara mereka ada yang tidak paham tentang ini. Dia menceritakan, sahabat ini mengatakan bahwa saya mencukur terlebih dahulu sebelum menyembelih. Begitu. Ini jadi ada yang dilakukan di awal, ada yang dilakukan di akhir, begitu ya. Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idbah wala haraj. Sembelih tidak mengapa. Mencukur sebelum menyembelih. Sebelum juga apa? Sebelum tawaf. Faja'al akhar, kemudian datang yang lainnya. Faqala lam ashur wa nahartu qabla an armiya. Aku tidak mengetahui, aku menyembelih sembelihan sebelum atau melempar jumrah. Seharusnya kan melempar jumrah dulu. Dia menyembelih dulu baru kemudian melempar jumrah. Maka Nabi SAW irmi wala haras. Nah, lempar jumrah dan tidak mengapa. Tidak ada dosa. Ya, tidak harus bayar kafarah, tidak harus bayar dam. Fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhir illa qala af'al wala haraj. Ada yang mengatakan saya tawaf dulu, sebelum melempar, atau melempar dulu sebelum menyembelih, atau menyembelih dulu sebelum melempar, atau mencukur rambut, sebelum tawaf dan seterusnya, melakukan hal-hal yang mungkin dianggap bahwa ini tidak boleh. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kecuali af'al wala haraj. Lakukan dan tidak mengapa, lakukan dan tidak mengapa. Untuk empat perkara ini ya, melempar jumrah, kemudian mencukur rambut, tawaf ifadah, dan menyembelih. Boleh dimajukan mana yang lebih dahulu dan seterusnya. Nah, seperti kalau jamaah Indonesia ya, pada waktu melempar jumrah biasanya dilakukan pada waktu malam ya. Ya. Bahkan jadi supaya tidak apa tidak ramai ya, dan juga tidak panas. Pada waktu panas kan panas sekali. Sebenarnya jamaah Indonesia ini biasanya pada waktu-waktu yang mencari waktu yang tidak terlalu apa padat. Biasanya sudah dijadwal, pemerintah Saudi pun sudah dijadwal, dan jumroh sekarang ada mungkin ada sekitar 3 tingkat ya, bawah, atas dan seterusnya ya. Jadi sudah lapang. Kalau kemudian kejadian kemarin pada waktu di Mina sampai kemudian banyak apa namanya korban, maka ini juga menjadi keheranan bagi kita. Ini sudah sedemikian luasnya. Jadi ketika datang menuju ke arah Jamarat, itu keluarnya lewat jalan yang lainnya. Tidak mungkin bisa bertemu. Datang melempar, kemudian pergi ke jalan yang lainnya. Seperti itu. Tidak mungkin bertemu antara yang datang dan yang pergi, atau yang baru masuk ataupun yang keluar. Itu sudah diatur seperti itu. Menjadi sebuah tanda tanya besar kok kemudian antara yang sudah melempar kemudian yang tidak datang kok kemudian tabrak di tengah. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar kemarin, kok bisa kejadian seperti itu. Allahu a'lam bisa. Ya, seperti ini ya, kok ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam keadaan apa? Berdiri di atas unta beliau dan ditanya oleh para sahabatnya. Ini maksud daripada hadis ini. Ada pun rawi-rawinya. Yang pertama Ismail bin Abi Uwais, inilah keponakan Imam Malik ya. Anak dari saudara perempuan beliau. Kemudian Imam Malik, Malik bin Anas, al-Imam Darul Hijrah ma'ruf. Ya. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ini juga ma'ruf di kalangan para tabi'in. Kemudian yang keempat Isa bin Talha ibn Ubaidillah Al-Quraishi At-Taimi At-Tabi'i. Ini termasuk di antara tokoh Ahl Madinah dan ulama'nya. Seorang tabi dan seorang yang thiqah. Nah, punya saudara Musa dan Muhammad. Nah, Musa ibn Talha ibn Ubaidillah, dan yang ketiga adalah Muhammad. Ya begitu. Dan yang ke lima adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anuhuma. Ini di antara kutabul wahyu ya, di antara para penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini adalah apa? Diperbolehkannya bertanya kepada seorang alim sedangkan beliau dalam keadaan apa? Baik dalam keadaan naik kendaraan, atau dalam keadaan berjalan, atau dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan bagi seorang untuk bertanya kepada kepadanya. Tidak harus seorang mufti duduk di tempatnya, tempat fatwanya, baru kemudian boleh tanya. Tidak. Ya, dalam kondisi apapun, asal tidak mengganggu kesibukannya dan semisalnya ya. Nah, bertanya dalam keadaan duduk, bertanya dalam keadaan berdiri, bertanya dalam keadaan naik kendaraan, maka diperbolehkan. Ini bukan termasuk su'ul adab atau qalil adab, bukan termasuk apa akhlak yang buruk atau kemudian apa kurang akhlaknya atau kurang adabnya. Dan juga di sini Allahu a'lam yang dimaksud dengan waqif ala dabah, sebagian para ulama mengatakan bahwa beliau berdiri di atas unta. Jadi tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar mengendarai unta. Beliau berdiri di atas unta. Untuk apa? Supaya orang pada melihat beliau datang dan mendengar apa yang beliau sampaikan. Jadi di sini beliau tidak hanya sekedar duduk, tapi apa? Waqifun ala dabah. Nah, ini diperbolehkan. Bukan berarti ini mendolimi ya, mendolimi kendaraan ini ya, begitu ya. Tidak. Ini karena lidarurah. Ya. Lidarurah, karena bab darurah ya. Agar apa, para sahabat bisa mengetahui beliau, kemudian datang kepada beliau bertanya dengan beliau ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa tertibnya adalah apa? Melempar jumrah, kemudian cukur rambut, kemudian tawaf ifadah, baru menyembelih ya. Ini tertibnya ini, sebagian para ulama mengatakan ini wajib ini. Sehingga kalau kemudian satu dengan yang saling mendahului, maka harus bayar kafarah, bayar dam, menyembelih kurban hewan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang lebih rajih adalah sunnah. Sunnah, jadi boleh seorang mendahulukan yang satu dengan yang lainnya, tidak harus urut. Dalilnya apa? Sebagaimana kita lihat di dalam hadis ini, Nabi SAW setiap ditanya baik yang ini didahulukan atau yang itu diakhirkan, Rasul mengatakan ifal wala kharas, ermi wala kharas, idbah wala kharas, ihlak wala kharas. Kan bahwasanya urutan ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib, yang apabila seorang meninggalkannya maka harus membayar kafarah atau dam. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Walaupun mungkin kalau saya tidak menjelaskan panjang sekali ya, seperti contohnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi boleh seorang. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan wajib. Apabila kemudian seorang tidak berurutan ritual manasik hajinya ini, maka wajib baginya untuk menyembelih. Ya, menyembelih apa? Hewan. Sebagai apa? Kafarah dan diyat baginya. Ya. Tapi Allahu a'lam, yang lebih rajih adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Ahmad yang menyatakan bahwa tertib ini, urutan ini hukumnya sunnah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang telah kita sama-sama dengar bisa kita laksanakan ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.